Sini Allahumma jadi apa? Asli ya? Ya Allah. Allahumma fatiras samawati wal ard. Di sini dibaca fatiras samawati. Kenapa? Karena maktuf kepada apa? Mahalnya Allah. Oh, mahalnya Allah kan? Sebagaimana ya Zaidu wa Aba Abdillah. Wa maktuf kepada apa? Zaid, kepada mahalnya. Allahumma fatiras, karena dia ada, karena apa namanya, dia ini apa, pada ayat ini fatiras samawat, dia adalah mudhaf, iya, dan ada, dan ada apa ya, ada alif, alif lamnya kan. Antum punya ada alnya enggak? Lah antum punya fatir ada alnya enggak? Ada fatir apa? Hah? Sama enggak ada alnya. Nah, kan fatira kan? Nah, ini kan apa? Ini kan termasuk apa? Mudhaf kan? Wa laysa fi alif lam. Mudhafnya enggak ada alif lamnya gitu. Hmm? Iya, wa laysa fi alif wa lamnya. Ini mudhaf yang tidak ada alif lamnya. Kalau yang dulu apa? Mudhaf yang ada alif, alif lamnya. Insyaallah jelas. Maka di sini apa? Maksud kepada apa? Nas mahal, mahal ta'ayyana nasbu alal mahal. Baik. Wa in kana tabi'u na'tan li ay ta'ayyana rafu alal lafaz. Fa qawli ta'ala ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nabiyyu. Antum di rafu apa di situ? Antum punya apa itu? Ya. Terus ayu warna. Apa yang kita tunggu nya? Di sini raja payu di sini. Bapak kenapa di situ? Talik ya, talik di talik bawah. Apa? Mabni terus? Di mata hanya ini apa? Hak harfutan? Tanbi. Tapi aku tulis sih kalau begitu. Ayu wal wasita. Wasita ma baina ya ini da' wa al. Li'annahu la tastami' ma'aya wa'al li'annau la tastami ma'al ya wa'al mubasyaratan. Coba perhatikan sini, ini dari guru ini. Ayo di sini ya, nana. Itu apa? Ayu wasito. Perhatikan, dia adalah apa? Wasito. Dan ayu ini wasita, karena memang gak mungkin ketemu langsung ya anas. Gak mungkin ketemu ya sama al. Ubah syaratan gak mungkin. Gak mungkin ketemu ya sama anas. Makanya ketika apa sih ayu, anak kan hanya manusia kan. Ayu kan gak memiliki arti apa-apa kan. Artinya ya ayu anas, hanya manusia. Sama aja dengan ya anas, ya manusia. Ini gak ketemu. Gak ada ceritanya antara ya sama ketemu langsung. Gak ada, gak boleh. Makanya karena gak boleh dikasih awal ceritanya ayu. Dan ayu hari ayu wa wasita. Ayu wa wasita. Ya ayun, ya ayun. Tapi gak ada ceritanya ayu. Udah ayun lah sih, gak ada yang mana ya. Ono kaitan tanbi sebagai apa? peringatan ya ayyuhan nas. Hakada. Kemudian seterusnya wa in kana tabi. Berarti kan annas hada tabi. Annas kan ta? Tabi. Tabi terhadap a ayyu. Ta'ayyana rafu alamat. Ini wafi dibaca alamat. Tabi kepada lafaznya ayu, bukan mahalnya. Khusus untuk munada yang ada wasitanya ayu, yang ada perantaraannya ayu, yang ada perantaraannya ayu, khusus untuk itu saja maka wasit tabinya ini dibaca apa? Dibaca roh rafa. Limada? Li'anau tabi kepada apa? Kepada asal lafaznya laisa mahal. Tabi kepada apa? Kepada lafadznya, bukan mahalnya. Cuma di sini, perhatikan di sini, fa huna annas, ini irobnya apa ini di sini? Lihat, kita lanjutkan nanti. Fa qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nabiyyu, jelas insyaAllah. Wa in kana tabi'u badalan, au nasakon, bighairil alif wal lam atau bayan tanpa alif dan lam utiya baik apa irobnya anak siapa naat kalau di sini naat di mana di sininya. Iya, kalau sini naat. Wes, ngono to. Hah? Iya, naat. Mai ngono to, ada yang lain. Ada yang lain, ya wes ketinggalan yang lain. Iki masalah khilaf dan para ulama. Kalau dikatakan annas itu naat, nas manusia itu mustaq atau jamid? Manusia membatal loh. Mana khilaf? Karena dia adalah kan jamid, enggak mustaq. Manusia mengatakan atas bayan. Ada yang mengatakan atas ada yang mengatakan atas bayan, ada yang mengatakan naat. Saya ikut tulisan. Inda qawlihi annas. Ada perkataan asmuni, itu paling benar. Ini yang paling benar itu, terakhir itu. Itu sampai ketulusan nama Ahmad Wai. Ini ketulusan Ahmad. Ketulusan itu. Ada juga? Ada juga, yang ada ya sudah. Sampai itu sudah. Baik. Itu yang paling kuat. Soalnya apa? Soalnya kalau di Erop semuanya langsung naat, itu muskilah. Kalau di Erop semuanya aktobayan, juga muskilah. Karena masing-masing ada jamit ada mustaq. Isim setelah ayu enggak mungkin jamit terus. Dan enggak mungkin mustaq terus. Tentu kan ada apa? Ada perbedaannya. Makanya perkataan itu perkataan Imam Al-Asmuni rahmatullahi alaihi. Al-Asmuni. Wa in kana tabi'u badalan aw nasakan. Maka jika kalau tabiknya berbentuk badal, ini bab baru sekarang. Wa in kana tabik kalau tabiknya berbentuk badal, aw nasakan atau ataf nasak dengan tanpa alif dan lam, utiya ma yastahiquhu diberikan kepadanya apa-apa yang berhak kepadanya, laukana munada ada kata dia munada, dikai. Yang berat bagi dia itu apa? Utiya akan diberi ma yastahiqu apa-apa yang layak bagi dia lau kana munada andai kata dia itu munada. Taqulu fil badali kamu berkata pada badal ya sa'idu kurzu bi dhammi kurzu bi ghairi tanwin kama taqul ya kurzu. Ngerti? Soal apa artinya kurzu? Badale sa'id. Namanya kan ya? badale Sa'id. Ya Sa'idu kurzu badale Sa'id. Maka di sini utiya ma yastahiquhu, diberikan kepadanya apa-apa yang layak andai kata dia munada. Ya wis, ya Sa'idu kurzu, ya kurzu. Bidhammi kurzu ghairi tanwin kama taqul ya kurzu. Wa ya Sa'idu Aba Abdillah. Aba Abdillah. Sebagaimana mengatakan ya Sa'idu ya Aba Abdillah bin nasab. Kama taqul ya Aba Abdillah. Wa fin nasab ya Zaidu wa Amrun. Amra bekhwan atas asa tanpa dengan al kan. Bidhammi dibaca Amru. Wa ya Zaidu wa ya Aba Abdillah bin nasab. Wa kada ilah hakmul badal wa nasab. Lau kana munada mu'raban sama aja ada kata munadanya itu mu'rab. Diberikan apa yang berat bagi dia andai kata dia diinginkan jadi munada. Kalau andai kata diinginkan dia mabli ya kurzu, andai kata dia munada mudhaf ya kasih ya Aba Abdillah, sesuai dengan posisi dia. Sesuai dengan posisi dia, maunya apa dia? Andai kata ketika dia munada mudhaf ya kasih dia nasab, andai kata seterusnya. Maka ini kalau apa? Kalau andai kata tabiknya itu badal terus atau atas nasak tanpa dengan alif alam, terus ingin antum jadikan dia itu munada. Walaka fi nahwi zaitu zaital ya'malati fathuma au dhammul awal idza taqarrara al munada al mufradu mudhafan. Taib, andai kata munada itu terulang-ulang, andai kata taqarrara al-munada al-mufradu mudhafan. Apabila terulang-ulang munada mufrad yaitu mudhafan. Terulang-ulang munada mufrad yaitu mudhafan. Contohnya ya Zaidu Zaidal ya'malat. Di sini apa ya kawan-kawan? Dua apa munada kan? Satu apa? Zaidu mufrad. Yang kedua apa? Mudhaf apa itu? Zaidal ya'malat. Jadi jazalaka fil awal. Ain al awal. Ya Zaidu. Zaida. Ya malas. Mana yang pertama? Zaidu. Ini Zaidu. Zaidu situ boleh. Jazalaka fil awal jan. Aina Zaitunya. Boleh dibaca dhamma. Zaitu. Enggak ada ini ya, bisa. Bawa ke sana. Mana Pak Nurul Jayanto itu? Sakit. Ya tahu. Tahu risaul. Ini. Zaitu sekarang. Wadzalika ala takdiri munada mufradan. Dibaca Zaitu. Soalnya takdirnya munada mufrad. Wa yakunu sani hina idin. Aina sani? Tad. Zaid ini. Imma munada saqata minnu harfu nida. Tadi ini bisa dibaca yang kedua. Apa yang kedua? Zaid ini. Dibaca Zaida. Mana Zaida? Ya-nya dihilangkan. Wa yakunu sani. Aina sani? Zaida. Hina idin imma munada. Ini ada kalanya munada. Ini kan satu kalimat. Ono mufrofi, ono munada mudofi. Nah, kalau yang pertama kan boleh dibaca rofa kan? Kenapa rofa? Munada mufrofi. Ya, Zaid kan munada mufrofi. Yang kedua, Zaidal ya'malat. Nah, ini kenapa? Mudofnya kan? Ini kalau ada kata dibaca Zaidu, ini boleh dibaca Zaida. Lu mana Zaida? Karena ianya dihilangkan. Makanya kan wa yakunu sani hayya imam munada saqata minhu harfun nida. Hilang huruf nidanya. Wa imma atu bayan. Kalau dibaca atu bayan bagaimana? Gimana bacanya? Zaidu boleh? Boleh kan? Boleh. Hah? Apa? Boleh karena mahal? Mahal. Boleh baca Zaidu? Boleh. Jelas. Wa imma maf'ulan bi takdir a'ni. Bisa dikatakan fathah. Kenapa tak? Maf'ul bi ya Zaidu a'ni. Saya maksudkan. Karena ini kenapa? Fi'il dan fa'il. Fa'il Zaid maf'ulun bi. Ono mana? Ono wae. Wa tsani yang kedua, ayat kedua. Ayat kedua. Kedua adalah Zaid. Dibaca apa? Ya Zaida. Kan Zaidu. Dibaca Zaida. Wadhalika alal asal. Ini karena asal. Wadhalika ala annal asla ya Zaidal ya'malati. Zaidal ya'malati. Zaida. Baca Pak Mudah Filih di? Di? Boleh Pak? Ya Zaida ya'malati. Zaidal ya'malati. Ini beda apa? Ya Zaida munada apa bu? Mudhaf, bukan munada mufrad. Ngerti? Kalau yang pertama Zaidu munada mufrad. Kalau ya Zaida munada apa? Mudhaf. Aina mudhaf ilai? Dibuang. Summa ikhtulifa fi. Kemudian diperselisihkan jalannya. Faqala sibawai hadza ya'malat. Ini dibuang ya'malat. Hadafal ya'malati minas tsani. Hadafa faqala sibawai hadafal ya'malati minas tsani li dalalatil awwali alaih. Nanti yang kedua ya kan ya. Mana yang kedua? Zaidun dibuang ya ya'malatnya. Kenapa? Karena cukup ya'malat. Ya'malat yang pertama. Fa'afhamaz Zaid bainal mudhaf wal mudhafi alaih. Apa itu fa'afhama? Maka di masukkan Zaid di antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Berarti gimana? Ya. Apa ini? Zaid da alia malah itu kan ya Honda. Zaid gitu kan? Iya kan? Ya malah kedua kan dibuang kan? Nah. Maka lihat. Fa'afhama Zaid bainal mudhaf wal mudhaf. Aina mudhaf? Aina mudhaf? Zaida. Yang kedua? Berarti bagaimana? Jadi sekarang ini dimasukkan ke mana ini sekarang? Berarti apa? Ya Zaida. Zaida kan? Ayo lah. Ya malah. Ini kata si siwawai. Jelas? Jelas Talha? Jelas? Anwar jelas? Gampang tuh? Kita ini sekarang ikan dalam lagi. Waqala al-mubarid, berkata mubarid, hadzal ya'malat minal awal. Kata mubarid enggak? Yang dibuang itu bukan yang kedua tapi yang lo kenapa yang pertama dibuang? Ya, karena yang kedua sebagai dalil. Sama coba sama aja sih, wae. Mana yang dibuang? Yang kedua. Yang pertama sebagai dalil. Mubarid padu wae, yang dibuang yang pertama, ada dalil, yang kedua dalilnya. Hei, fakulun minal kaulaini fihi takhrijun ala wajhin dhaif. Kedua takhrij, kedua sibawai dan mubarid masing-masing mentakhrij masalah ini, mengeluarkan masalah ini itu bentuk ilm lemah. Bagaimana lemahnya lihat? Amma qaul sibawai. Adapun lemahnya qaulu sibawai fa fihil faslu bainal mudhaf mutadhayifaini. Ah, coba lihat. Kalau kita pakai qaulu sibawai, mana sibawai? Ah. Berarti ada enggak pemisah antara mudhaf dan fi'il? Ada kan? Mana mudhafnya? Zaid. Ada mudhaf fi'ilnya? Ah, maksudnya kan Zaid. Ini boleh enggak? Enggak boleh. Menunjukkan lemahnya qaulu sibawai. Wahuma, aina huma, mudhaf dan mudhaf ilaih satu kalimat. Ya enggak boleh dipisah. Enggak boleh ada pemisah. Harus berurutan kok sampai istri lewat seret gitu loh. Gitu loh. Wa amma qaulul mubarrid fa fihi al-hadfu. Adapun qaul mubarrid di dalamnya ada yang dibuang minal awwali lidala latisani alai. Adapun qaulu barid itu lemah. Kenapa lemah? Kenapa lemah? Kalau yang dibuang yang pertama itu kono setane saiti yang dibuang pertama itu. Yang banyak apa? Dibuang yang kedua. Kalau kalau mubarid bener, mubarid itu agak apa? Agak apa? Agak cocok. Soalnya jatuhnya apa? Karena dibuangnya itu yang berapa? Yang pertama. Lah, dibuangnya yang pertama itu kedua sebagai dalil itu sedikit sekali. Wal kafir atau naksir asu. Kebalikannya? Ya, sebab kalau dibawahi, yang dibuang itu apa? Yang kedua bukan yang tapi kalau dibuang yang kedua, maka ada kekurangannya memisah antara murul dan mudhof ilaih. Jelas? Jelas. Oke, jelas. Kita ini. Oh no, ayo pola gue. Apa? Enggak ada tadi kan. Ya ini pertama aja. Ya pertama ini pertama. Enggak ada tadi. Tapi anak punya talik ini kan. Tapi punya taliknya. Sampai ini maya kan. Sekiranya aja Subhanakallah Muhammad. Ini perlu dibaca lagi.